Mitra bisnis, mega proyek tol Trans Jawa terancam mangkrak karena masalah klasik pembebasan lahan yang tersendat. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto merasa pesimis soal pembebasan lahan ini. Padahal tol Trans Jawa ini sudah sangat dibutuhkan dan Indonesia kini sudah jauh tertinggal dibanding negara lain di bidang infrastruktur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sofi Wulan Tungkudung. Bu Ellen, apa komentar Anda? Kalau dari sisi urgensi suatu jalan tol itu, kalau di Pulau Jawa ini, kalau melihat dari sisi jalan raya saja, itu memang terlihat bahwa itu urgent, ya. Bahwa kita jalan raya secara ekonomi, jadi bukan jalan-jalan kecil ya, jalan-jalan yang mengangkat pertumbuhan ekonomi seperti Pantura dan sebagainya itu memang sudah sangat kurang memadai dalam hal kelayakannya. Tapi ada persoalan lain bahwa apakah betul kita akan fokus kepada jalan raya terus gitu. Untuk peningkatan ekonomi itu kan bisa juga ada alternatif lain, yaitu pengembangan jalan kereta yang juga sudah disiapkan. Apakah perlu bahwa harus ada jalan tol mega proyek sepanjang itu juga mestinya dikaji kembali gitu, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya jalan raya. Kalau jalan raya dibangun, jalan tol dibangun itu memang kalau kita hanya memikir bahwa jalan raya kita memang sudah tidak memadai lagi gitu. Tapi kalau secara perekonomian, transportasi, interkoneksi, konektivitas itu tidak harus jalan raya, bisa yang lain gitu. Dan kalau ingin lebih baik secara transportasi, kita bisa lebih dulu mengembangkan yang jalan kereta yang lebih jelas, itu bisa belakangan gitu, yang jalan tol. Gitu. Itu mungkin pendapat saya seperti itu gitu. Kalau memang ada permasalahan di pembebasan lahan ya, karena pembebasan lahan itu juga ada masalah lain bahwa Pulau Jawa ini juga pulau yang secara grow bisnis itu seharusnya menghasilkan pertanian, lahan pertanian yang paling subur dibandingkan dengan pulau lainnya. Kalau lahan itu lahan pertanian kemudian semua dijadikan jalan, itu ya bukan semua ya, maksudnya banyak yang hilang karena pembuatan jalan, maka ya memang pertanian kita makin mundur, yang sekarang sudah mundur, makin mundur gitu, karena tidak mungkin kita mengembangkan pertanian yang sama kan gitu misalnya, karena memang keunggulan dari pertanian kita ada di Pulau Jawa. Itu dari sisi itu ya, kalau dari sisi lahan. Yang kedua adalah penduduk, memang penduduk kita sudah padat, Jawa ini sudah padat, paling padat di seluruh Indonesia, maka memang selalu terjadi kesulitan untuk membebaskan lahan gitu. Mau pakai aturan apapun, karena harus memindahkan penduduk, memindahkan tanah-tanah produktif, memang menjadi sulit. Nah, kalau kereta itu ada keunggulannya, karena dia akan dibangun di jalurnya saja, hanya dilebarkan saja. Dan itu lebih, dan sekarang sudah mulai, dan akhir tahun 2013 mudah-mudahan sudah bisa berlaku yang double track, itu secara ekonomis saya yakin itu bisa lebih membantu. Bukan berarti jalan tol itu nggak penting, cuma ada kendala-kendala seperti itu yang kelihatan. Kita harus cari jalan lain gitu ya. Tapi jika dilihat saat ini, penggunaan kereta belum menjadi tren bagi masyarakat di sekitar Pulau Jawa. Bagaimana Ibu menilainya? Kalau masyarakat itu akan berlaku atau bertindak itu sesuai dengan infrastruktur yang disediakan. Sekarang yang dipikirkan selalu di jalan raya. Dan memang anggaran paling besar itu kan di Kementerian PU, di Bina Marga lagi jalan raya. Gitu. Padahal ada juga alternatif lain yang memang tidak dikembangkan dengan baik. Sehingga penduduk kota besar itu selalu terpikir bahwa jalan raya yang terbaik. Gitu. Padahal ada alternatif lain yang kalau di luar negeri itu digunakan gitu dengan baik. Orang jarang sekali menggunakan jalan raya yang lebih baik kalau antar pulau. Misalnya di Jepang gitu kan mereka naik kereta. Nah itu kenapa sekarang begitu pemikirannya? Karena memang fasilitas infrastruktur sarana prasarana juga memang belum memadai gitu. Jadi memang belum ke arah sana. Kalau itu sudah memadai dan layanannya juga infrastruktur ada, sarananya ada dan layanannya juga memadai, itu pasti bisa beralih gitu. Karena itu teori ekonomi yang berlaku juga di negara-negara lain. Cuman masalahnya memang kita ini belum menyediakan dengan baik yang alternatif itu gitu. Demikian Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sofi Wulan Tungkudung. Saya Wendy Lim.